Pulang kuliah? Kuliah. Musasfa nama enam puluh sikuru umatan fa ingkulta fa hazihil kabiyatu laisat karijatan anil kabiyat ini. Kena nabi haramun ada tak? Tapi ada tak? Ada tak dibuat kembali. ini bani nak kena nabi haram mengikut baru nak kena muslim. Dan kadang-kadang hadirlah am dalam bihin dan hanya hadirlah ha. Ketimanya baru nak kena muslim haramun yang kena dalam bihin sebenarnya. Tapi anda muslim haramun yang pentingnya. Jadi tuan nak kena memang kadang-kadang muslim sumur kepada nabi. Tapi wajah katun al-muskiru haramun dalam bentuk kesuri hati itu ke sabuh abrat yang muayyan di antara abrat amnya. Pemambala maka diman yang dikelia yang man al-jismu mutahayizun jisim dikio apa. Kadang-kadang mana teguri lama di nyaman pada demikian wajah bahwa serigala pun dikio apa. Ini wakil kata serigala tungtang kan adanya. Jadi yang baru datang al-jismu mudahai itu jisim hijau lapang mensaklah banyak sebahagian akhrat daripada jisim. Tetapi wadah datang al-jismu mudahai itu hanya diingat bahawa saklah mudahai itu nanti. Walaupun secara lapang cumul kena tapi tertulis hati hanya. Bahkan kadang-kadang mana terburih dalam artinya oleh demikian sanglap. Maka sanglap mana tinggal ulang lebih-lebih daripada bahwa terburih dalam artinya bahwa sanglap tidak lepas. Mendingan dengan sanglap artinya. Ini apa sanglap? Nafsu benda lain yang mendingan dengan oleh datunya. Ini namanya dengan kata telah sangat tinggal. Padahal mana juga sangat tinggal. Ini nah, oleh datun al-jismum tahayyidun. Namu bayang laulai adik kepada seluruh afrat isim. Maka nanti saya di enam dari pernah dari puna dulunya. Banyak tak bayang orang itu apa? Jadi hanya jangankan tak bayang itu apa, membendanya hanya diterima seperti itu. Faidan maka bawa dalilnya bermula dari jahat itu muncul dalam salah satu mukadimah dengan kuah. Jadi muncul muncul bil kuah, kemudian bil bini. Kuah karibah. Kuah karibahnya nak berada ni. Jadi duduk baik dan duduk daripada duduk. Duduk langsung sebagai pamar dedun. Yang pamar duduk baik bagi pamar dedun. Sedangkan kaf ini dari sebab pamar dedun itu duduk baik karena berada kaf itu duduk bagi pamar dedun karena kaf duduk pamar dan pamar duduk pamar dedun. Kaf duduk pamar dedun itu duduk baik. Jadi nadijahnya wujud dalam salah satu mukadimah bil uwah penuju bil bini dan uwah uwah kalibah. Tentu umpannya mana perantarani. Wal wujudu bil uwah kalibah, sesuatu yang wujud dengan uwah kalibah tidak disangkakan sesungguhnya itu wujud bil bini, tetap bil uwah. Fa'lam, maka ketahui olehmu sesungguhnya ini nadijah tidak keluar ia daripada kuah kepada bini dengan semata-mata ilmi dengan 24 selama mana kusuri 24 dalam bihin dan kusuri selama 3 ta wajah wujud natijah dalam 24 kuah. Mana-mana natijah? Memang dalam diri mukadimah mana natijah? Di alam mutagayir, puluh mutagayir hadis, ini alam hadis karena ikan dominan. Tetapi hana hadir natijah dalam mukadimah apabila hana takwa hadir dua buah mukadimah dalam diri itu. Jadi yang cara pertama dua buah mukadimah hadir dalam diri. Kemudian benar terserih dalam wajah keujud nadijah dalam mukadimah. Dari wajah kau, dari segi kau sehingga dalam mukadimahnya na nadijah. Yang baru na nadijah. Itu yang hana terserih kena mukadimah yang hana laulah. Adapun muka di mana laule di bandua tapi hanya terjadi wajah-wajah untuk menghasilkan nadijah. Maka nadijah belum na. Niyukah data amu, apabila data amal tak terlika. Maka apabila data amal akan demikian wajah, bisa jadilah nadijah itu bilnya ni. Kalau nadijah bil ini, nampak pun melidah. Al-alam tagaya, belum tagaya hadis, al-alam hadis, dan nadijah. Anapai kun, ini mereka kan kata ini pak tidak, tapi lama teh itu berdiri. Lama teh tetap hadir, alam mutalayir, walaupun belum talayir hadis. Yang menyemankan lagi angin lewat lama teh itu, ini belum nana dia. Diwajib tata amal kepada makna dua buku kalimatnya, Kemudian tata amal dari wajah tarkib bahwa mukadimahnya itu wajah untuk menghasilkan nadijah, baru berarti alam hati yang baru itu nadijahnya karena ambil pilih nadijah karena ambil pilih walau lah mati wakam sejimbulan dihindirannya wajah tidak amal pada ruang wajah mukadimah kam menghasilkan nadijah walau naik pilih tidak. Sebenarnya maka apabila ada tamol akan demikian wajah bisa jadilah nadiyah sebenarnya. Karena kalau yang tidak, karena hanafi bahwa dinazar li nabir kepada bilal yang raya perut maka disangka sesungguhnya bilal itu hamil. Ini bilal karena kan dari saudara mulia, barulah yang ini bilal ini. Jadi sirawru bilal kepada bilal yang raya perut. Sangka hamil lagi. Apakah sangka lainnya anak bingkai baik palu. Maka nasok kun baginya seseorang, adakah kata tukua bahwa viral itu akhir lakah nilu tidak akan hamil dia. Yang tukua itu yang viral ini yang mana saya perlu itu, naam, ada dua yang ini, viral memang kami hanya di mana hekal, kalau belum, adakah ada sepua bahawa menyatangnya adalah viral saya perlu, naam, ada dua ini saya perlu, maka dikatakan bagaimana kata waham sesungguhnya itu hamil saya tak jago, maka hirun ia daripada waham dirinya beserta ilminya dengan Allah kepada dia ini kerana yang bahasa Nabi Seri, buat Nabi Jahun ini perbandingan. Perbandingan dua buah mukadimah na lam zihin ditanyo, tapi karena hana tata amal yaitu wajah yang dapat menghasilkan nadijah, maka oleh itunya kosong dari nadijah. Yang ke contoh ini burun di dalam bilal raya perut berpikir ke amal bilalnya sebab berdepuk nyan bilal berdepuk dan bilal hati mana berdepuk cuma hana berpikir dekat buat kerana nanti. Tetapi yang lain untuk puan bahawanya adalah viral. Adun puan yang viral. Mana untuk puan bahawanya viral di mana? Untuk puan di mana tidak fikir macam email mana? Hanya no. Di kan biasa ada nyonya. Dua buah muka di mana ada oleh nyonya ada puan jadi ada puan. Ia ada tapi dua tu. Jadi mana juga? Hanya. Hanya dua di kau ini. Nanti puai kan makna dia macam mana? Puai mana juga dia cakap tak tahu. Cara menonton mana mak? Mana dan dia cakap saja punya dia tak tahu. Hanya si sampai dah boleh halim. Punya orang dia halim. Kamu kata cakap je le. Puai ni ada kau cakap je boleh. Hanya nak lah halim tu ni. Maka nak tahu orang lain dia rasa. Nanti puai kan makna macam mana? Mana yang lembut saja, banyak lagi yang lembutnya. Ya, berarti ini yang mana ni? Wate awal, no? Bantu apa mukadimahnya? Nala ule. Cuma wajah menghasilkan kepada nadiyah dan ada tamu. Maka nadiyah hanya ada ule. Kosong. Ini buat wajah. Bisa lepuh dengan wajahnya nilai yang baru menghasilkan nadiyah. Ini contohnya orang kalau sembilan gak jadi milal hamil, berarti cukup milal naik di hamil. Tapi hanya kita kip, hanya kita amon, karena dia akan kasih. Bagaimana kata waham sesungguhnya itu hamil? Maka takjub, maka hirun dia daripada waham dirinya, beserta imennya dengan wawam parima. Si parima kita cukup bantu hati, jadi ada wakamnya, wakamnya. Wow. Isnaf mumma karena nazar bahwa mukadimah mana wajah dasar ini. Sesungguh di viral itu akhir, maling. Wahadihi bagla dan ini viral maka dianya ini ketika itu akhir. Wal intifah mana adalah raya perut. Wal intifah dan berulah raya perut habis punya itu lalu sebab maka ketika itu raya perutnya daripada sebab yang lain. Emangin raya perut sih. Kolesterol raya perut sih, lalu topi-topi meraya perut keluarga. Mel mana ya? Tidak lebih pada hari. Jadi hotel itu dibuka juga punya. Berarti kan saya dapat kami ini juga. Napa raga mesti kami ini? Jadi raga mereka tu kami ini. Kerana nanti kue ramai orang ramai cuma nanti kue mana nanti kue yang dalamnya orang ramai nanti kue di kue orang ramai ini. Jadi bantuan ada kue, tapi nanti dia berbeda juga oleh karena hanya ada amal lepas. Walau makanan sebab rumah beliau suri nanti dia di sini atau betul dia nanti dia kue film mukadimah ustilah Allah bapa. Dan manakala nalah sebab yang khas untuk hasil natijah dalam lihin itu tafattun depua bagi wujud natijah bil quwah dalam mukadimah bisa dimuskilkan akan dia di atas huruf yang tak ingin pikiran karena sebab natijah sebab bil khas itu tafattun bagi wujud natijah bil quwahnya dia berada quwah bahawa dalam sebenarnya nyana natijah ini bil quwah jadi karena sebab yang khasnya itu sehingga kadang-kadang adanya susah menjadi anak itu kuat yang anak dia, anak itu kuat anak dia. Bagi aku juga, hari ini kami anak dia melanginya, tuanya anak dia. Kadang-kadang kami cakap anak dia, tempat yang mana, hari ini kami anak dia melanginya, nyabinya lagi. Jadi sebab yang khas sebab. Jadi kalau kita marah, aku tu nak kami ke. Alam yang itu, mungkin maka anak itu kuat oleh mereka itu yang taim akal. Sesungguh wajah dalil itu ain madlul atau lainnya madlul. Kita kena masalah ni kot. Pak beda wajah dalalah dengan madlul. Ini yang itu pilih ya. Tuh yang wajah dalalah, tuh yang bukan madlul. Buat dasar boleh kena. Falhaq. Maka yang betul sesungguh madlul, dianya itu madlul yang dipenatijahkan akan dia. Yang madlul adalah madlul. Natijah. Dan sesungguhnya itu kan tafattun sesungguhnya makhluk kan depu bagi wujudnya dalam mukadimah berkuat kan depu wujud yang depu sebab kan yang nadijah makhluknya nadijah sedangkan depu agenanya bahwa wujudnya dalam mukadimah berkuat yang sebab kan yang nadijah tetapi ini tafattun itu sebab usulnya nadijah yang usulnya ada jalan tawalluq di sisi mukadimah kena ini dan makna dan pulang ni. Tawalludin. Bagi hudur dua buah mukadimah maknanya siap sedia atin untuk hadir dua mukadimah beserta tuku di Medan Mudah Nadijah. Yang di Medan Nadijahnya dari sisi Wahid Surah Makulah. Nasam Wahid Surah Makulah. Aladi dia nya Wahid Surah Makulah itu akalan dari ini. Aku mana ada tu? Nyaman ada Wahid Surah. Wahid pun belum dibah. Ini sesuatu yang menghasilkan tempat dikit surah makulah. Itu apa? Kata surah makulah dari akal dia sih beda dengan surah maksusah. Ini surah maksusah yang dirumpuk di mata disubah dalam kekuatan zihin dalam zihin. Sedangkan surah makulah yang ada di ta'aful li akal dan dirumpuk li hawas. Jadi nyadanya akal yang wahid surah makulah menang lagi tempat timbul surah makulah itu dari akal yang akalnya bekerja dalam menciptakan hawa-hawa surah. Jadi istiadatnya ada jalan istiadatnya di mana sih? Arti katanya siap untuk menerima natijah dari mukadimah. Berarti kan ada makulah kan? Sebab penyelian mukadimah surah nuburahnya datakannya dia menciptakan surah yang lain sehingga dia kena tijak. Jadi artinya siap untuk menerima surahnya yang menang kejadian makna sebab hanya berdasarkan diri ala sebab wa'ala tabili kebabunil mukadimati dinna tijati bitari kitujum yusum alladhi labudha minu inda arsari ashabina al-mukhalifina litawadu billahi zakarahul muqadilah. Dan ada jalan yang boleh mukadimah melalui natijahnya dia terjalan dikandung oleh mukadimah bagi natijah dengan jalan luzum yang hak wajibun ini dengan jalan luzum melalui yang hadirkan daripadanya. Jadi kebanyakan ashab tanya yang kemukhalafah bagi tawalud boleh mukadilah yang tawalud dan pentingnya tawalud ke sebab yang tawaludnya ada nak gerau dia tak gerak jarau ganjin nak gerau dia tawalud nyekar luzum. Luzum kan hancirkan lah menyokan ilmu dengan mukadimah beserta wajah dan lelah hancirkan berhasil natijah. Yang gelap yang keput wala tabili usulihi bikudratillah. Yang gelap itu bit natijahnya ada jalan usulnya natijah dengan kudrah Allah Ta'ala faibah huduril mukadimah demi kebihin sesudah hasil hadir dua orang mukadimah dalam mesin. Jadi dia dapat hadir dua orang mukadimah dalam mesin dia nyengkot ladin nagerawa ina dia wajib dibuka dalam Allah. Mana-mana apa yang menahan dia akan dibuka oleh Allah pada dirinya watafatun akibat sesudah hadir dua orang mukadimah dalam mesin dan tafatun sesudah mengetahui bagi wajah kandung keduanya dua orang mukadimah begini. Ya. Ini jalan ke berlaku oleh Allah Ta'ala akan ada. Yaitu wajah yang ditasawurkan akan mukhalafahnya ada. Iban surah mukhalafah dengan bahwa mana menuju dianya Allah sesudah sempurna nazar di sisi sebagai nasab. Jadi yang cuma ada Allah saja. Jadi natijahnya kan ada nadroi, kan ada dalim, kan ada wajib, tetapi ada juga di Allah wajahnya dan sesuai dengan dua orang kalimah ya. Hukum adat saja ini hukum adat sah mukhalafah mana jijir berjanjian dan terkiri oleh Allah dia hadir ilmu yang dengan kalimah tapi mana juga nanti dia latih dia cuma nak tapi adat Allah nah sah mukhalafah pada akal yang benar pendapat itu sebagian asal semua dari kami mulai dinisbatin lahu ilal kudrah hadisah yang dapat. Kemudian demikian pendapat daripada anak nisbah bagi natijah kepada kudrah hadisah di sini. Anak kudrah hadisah menuju pinan untuk menghasilkan natijah. Semata-mata kudrah Allah Ta'ala. Bal biha isulah kata Allah kubihi kudrah tulangi. Tetapi dengan sekira-kira anak takluk dengan natijah oleh kudrah sahamba. Anak takluk kudrah sahamba dalam menghasilkan natijah. Wa inama kudratuhu ala ihadaril mukadimata ini. Hanya-hanya kudrahnya sahamba yaitu berhadir dua buah mukadimah dan mutala'ah wajah dikandung oleh mukadimah bagi Nabi. natijah di mana wujudnya. Natijah pada keduanya dia kuat. Jadi ini cuma kuasa yang berada. Yang pertama tak hadir dua mukadimah dalam diri. Kemudian tak terlilih, tak mukadimah itu wajar dikandung natijah yang mukadimah. Yang mampu dia. Kan mukadimah pertama tak hadir dalam diri al-kuna an-nabisu muskiru. Ini ketemu karena dia kata jilbah di dalam coba. Onya dua puluh muskirin haramonya tak ketemu karena nadali. Karena nah hadis-hadis yang memiliki bahwa ada yang mampunya haram. Tetapi nabisnya ke haramnya nadikor. Nyatanya dia dapat hadir dua orang mukadimah dan wajah-wajah dan lelaki. Tentu baru oleh Allah Ta'ala akan berubah ilmu dengan nadijah. Adapun jadi nadijah bilmi ini, maka anak takluk dengannya oleh berkat sebab. Ini anak kemampuannya untuk menghasilkan ilmu ini. Fa'indah ma'lihim dan di sisi sebahagian mereka itu dianya nadijah itu kasbun makdurun. Usaha yang sanggup dah buat dia belum dapat ini juga. Dia dah mencapai ini. Kerja-kerja itu untuk menghasilkan kan berarti sanggup dia dah mencapai. Menanjik sanggup dia dah mencapai nadijah. Banjaran tak pun hadir dua buah muka dimah wajah dan lelah. Yang dulunya tak pun ada nadijah lagi ini. Yang dulunya tak ada pegang buah pedih. Dia lelah tak ada roh tak buka. Wajar tak buka jam tak buka buah pedih. Saya tapi kena menepat dia kan. Nah, menepat-menepat muka dia. Warai al-haqu fi dzalika, pendapat yang betul pada demikian ana layak dengan mana mungkin penyempatnya. Yang kali kita pendapat di sebab pendapat ada pendapat mukadilah mengadar kami sebagai ashab sebagian dari yang betul iban banyak pendapat banyak mata lain. Kita tak boleh iban di maksud tapi jadi kalau mau dapat tak warai al-haqu manalah penjelasan pendapat yang benar pada masalah demikian ana layak dengan mana. Wal maksud di sini adalah kasful kita anil nadri, buka tutup daripada nazar. Kibanyak itu nazarnya yang berbeda. Dan sesungguh wajah dalil mahwa, kibanyak itu wajah dalil. Wal madlul mahwa, yang madlul yang tahu. Wal nazaru sahih mahwa, nazar yang sahih yang tahu, nazar yang masih yang tahu. Ini masalah dengan yang terkaya. Kalau masalah yang hilang yang terkuat. Ini yang berbeda. Wadaral kutubal maksunata ditatui lebih adalah alfad menjadi sifat. Dan kadang-kadang akan beberapa kitab maksunat dipunuhkan dengan upanya pada ini lafai daripada anak puli gerak. Putra maksunat anak puluh mana? Aswun yang puluh. Ini masih? Ya. Wadaral kutubal maksunatin bila satu ilatin di hati lafad, kata-kata akan beberapa kata dan kitab yang dipenuhi dengan satu ilat pada ini segala lafad daripada anak sifat. Ini panjangkan juga urayan bahan masalahnya yang akhirnya dari sifat anak memuaskan ini tentang memang dalam arti wa inamal kashfu yasuru bitarikin ladhi salakna. Hanya-hanya kashfu menyembuka untuk pembahasan masalahnya hasil ya dengan jalan tadi yang kali kamu bukan jalan makanya lagi jalan itu jalan tadi. Pada yang bawi ayatku nasya buka jalan di motor tersebut maka tidak sepatutnya bahwa ada alat kebimbangan kata usapku mencalu nak apa? Pernah mana maksudnya kamu? Mas kuna. Mengisi maksudnya? Syahana mengisi. Syahana mengisi berarti dipenuhkan. Kadang-kadang akan beberapa kitab yang diisikan ataupun dipenuhkan dengan upanya pada ini lepas daripada kena sifat. Dan biasanya kasmu fasilia dengan jalan tadi yang kamu tunggu makanya jalan apa. Maka tidak sepertinya bahwa adalah mempunyai Jangan lupa. gemar, maka tidak sepatutnya bahwa adalah kegemaran data itu dengan kalam yang beradat dan yang masyhur, tetapi kalam yang memberi faedah dan yang wadah yang berhubung mukhalafah adat. Jadi yang baik gelap itu kemudian lagi yang kabiasa. Kabiasa menang dan menang dan juga gelap kata biasa. Juga gelap kata murid. Maka tidak sepatutnya bahwa adalah kegemaran. Kegemaran data itu dengan kalam yang beradat dan yang masyhur, tetapi yang hak kita gemari dengan kalam yang bagi yang boleh, walaupun mukhalafah ada. Jadi, saya berbeda dengan kata-kata orang yang menunggu kitab, apa nanti yang menunggu. Mukhalafah memang beri nadri. Ini mukhalafah. Mukhalafahnya menggunakan balik fakta daripada mengingkar nabar. Ini orang yang diingkar nabar. Kalau juga itu, tidak ada. Nah, orang yang diingkar nabar. Anak berarti, nah nabar. Ini mukhalafah. Nah, itulah pembahasan yang balik dari fakta bahwa dianya mukhalafah bahwa zikir liurun yang ingkar nazar. Jadi itu nazar kan? Nazar itu apa untuk menghasilkan ilmu lah kan? Nazar yaitu datu tadi, datu burhan untuk menghasilkan ilmu dengan netijah. Nah, orang hanya gabui adanya zikir liurunnya. Maka tulubu bin nadri ayat kota yang kami cari menonton wahwa maklumun laka anda yang tidak kami cari puasa yang kami maklum ku yang belum maklum. Ini pertanyaan dari orang yang anak batik nak nabar. Tanya mbak, tanya yang tidak nak nabar. Yang nabarnya kota yang bagi kami cari puasa kami cari sesuatu yang kata maklum atau kami cari sesuatu yang belum tak maklum. Fa'in alimta miyuka kata maklum, maka bagaimana kata tuntut atau anta wajidun pada hari kata perkata? Mereka kenapa? Tapi dalam hari miyuka kata yang kata maklum kami cari menonton, berarti minta ada kena. Bukan minta buat, maka sudah dicot. Kalau nanti, minta ada hoka. Yang minta hek. Fa'in jahil tahu, dan jika kata jahil akannya, minta minta ada hana kata debu. Fa'in wajah tahu, maka apabila kata pendapat akannya, maka dengan apa kamu ketahui sesungguhnya itu maklum kena? Ini mencadah menanggung pulau, ya. Mencadah menanggung pulau, kalau kok. Ini punyanya yang mencadah bukan. Dan mencadah dengan. Ya, mencadah juga menanggung ini. Ini juga menanggung kok. Pernah menanggung kok, ya. Saya patah yang tak mencadah menanggung kok, kan? Ada pun, ya. Jadi, menanggung kata mencadah atas yang sana kata depun. Faida wajah tahu, maka apabila kata berdapat akannya, fabima ta'rifu annahu maklumka, maka dengan apa kata ketahui sesungguhnya yang kata rumpuknya itu maklum kata. Macam jangan nampu lagi rujak anak wajah, ajak anak wajah, nyok katru, kalau dia buat tu. Sedangkan rujak tu anak wajah, dan buat katru. Ini yang mungkin ni. Wakaifa ya telubu, dan bagaimana dituntut akan lamin yang belum lediman yang mana itu dia yang mana akannya lamir yang belum hanya orang sudah lamir kau tapi dia lamir yang ada turi sebenarnya ada yang ada turi painahu karena sesungguhnya man kalau berdapat dia akannya lamir dia hanya dipuak ya sesungguhnya lamir itu maklumnya hanya karena kau kuda kau jadi kau nya yang tidak ini yang pertanyaan jadi hanya nabarnya ni ada pula kami cakap yang kata debu, jadi ni ada hana ada debu, dia terempok hana ada debu ni ni yang berikut. Lagi Nabi Ibrahim minta Tuhan ni kan, minta Tuhan. Iban Tuhan kan, oh Ibidan, dia tu bulunya buat Tuhan. Ini yang tak mau buka ni, ini yang Ibidan yang lupa, lupa mendaulah ni aja, beraya ni. Jadi karena yang gemidah menaruturi menaruti tiba Tuhan menaruti menaruturi gemidah itu baca Tuhan dah nampak bukan hanya Tuhan jadi mungkin karena belum punya dari Tuhan itu bukan dari Tuhan nama Tauroh ini karena kami cari sesuatu yang menaruturi yang kemenangan itu yang ada dengan apa ini nazar yang kami cari sesuatu yang belum menaruturi yang pasti dia terempok nara itu dia kata terempok atau belum maka kita buat kan. Yang nantai ke jangan jadi kau. Pada bulu maka kamu jawab punyanya pertanyaan kamu jawab ke muat tadi apa terfinal ni cuba ikan yang betul ni tak salah pada susunan cuba ada tak ke tapi yang susunan ni tak salah Bagaimana supaya taksim maka laisa bihasirin? Karena taksim gacara tidak terhasar. Yang taksimnya hana terhasar. Bagaimana hana terhasar? Karena gadatun ta'arifu awla ta'arifu. Barang yang gadamidanya gadaturi atau hana gadaturi. Lalu apa kata? Barang yang tamida adakala gadaturi adakala hana. Jadi punya gadaturi, putus di dalam. Mereka belum gaduri, jadi kita ada rupuk, ada pusingnya kan. Yang karena ada asar pada dua mandang. Ini adalah Pak Pegah yang tak tidak, yang menyebabkan ada rupuk, pasti golong ada rupuk, yang ini adalah. Kibati, Pak Muna, kita semua kali itu, tetapi di sini ada pembagian yang gelih, ada botu. Tupukkan, hanya tupukkan, ada botu. Bahwa dia yang gelih, Ani arifku min wajhid, sesungguhnya dan tupuk wa akannya dari sabah wajah, arifu, lun arifah akannya dari satu wajah, dan lun tepu akannya dari satu wajah, dan lun jahil daripada wajah yang lain. Kenapa tak tepu tapi hanya jelas? Yang ini pun, si anak yang tak ditanya, hanya ada tepu saja. Hanya ada tepu saja, juga ada nombor, hanya ada tepu sama tepu. Tapi nak tahu macam mana? Syekh yang tak ditanya, satu segi tak tepu. Tapi segi yang lain hanya ada tepu. Yang berlai dari akan ada tepunya. Kemudian jadi pembagian yang gelai sesungguhun dan tepu akannya dari sabu wajah. Yang ma'rifah tepu ajizah, tepu mumradah. Wa a'lamu min wajihin, yang tepu jumlah dari satu wajah. Dan jahil akannya dari wajah yang lain. Wa a'nil ana, dan berkendaki inyong dengan ma'rifah kerjilme. Dan mengendaki sekarang dengan ma'rifah, ma'rifah akan selain ilmu. Di ma'rifah ada puji tubuh, Bapak ini abhamu mufradati ajidari makhluk ditarikin ma'rifah. Bapak, karena sesungguhun, lun fahami akan segala mufradat daripada juzuk makhluk dengan jalan ma'rifah dan tasawur. Ini ma'rifah itu. Bapak ini mencari kenatijah. Dari nazar untuk mencari natijah. Natijahnya bukan tersusun daripada dua buah mufrad. Mufradnya kalau itu pun an-nabi haramon yang boleh kita cari di Nekia. Nabi pun tak ada buah. Harim pun tak ada buah di mana harim. Berarti yang kita cari kata ma'rifah. Nabi kata ma'rifah, harim pun kata ma'rifah. Dan lentukua secara jumlah akan natijah yang makhlubah bil-kuwah lagi ini. Dan nanti jahatkan untukmu. Nabi haraman untukmu, tapi cukupnya cukup bil kuah. Kurangnya ini cukup bil kiti adanya. Kumana bil kuah? Artinya fi kuah dalam kuah lun. An akbala bahwa lun hadap akan tasdek dirinya bil kiti. Dan lun jahil akannya daripada satu wajah. Artinya hana lun tukmu akannya bil kiti. Jadi nanti jah bil kuah kan tukmu. Tapi bil-bili yang berlainya punya Nabi yang harus kepastinya kan? Walaupun tu alam wa bil-bili. Dan kalau nalala menentuku akannya natijah bil-bili. Semua anak menentuku katakannya. Yang tak ada tepuk pun berlebih dari. Dan kalau anak menentuku akannya bil-kuat. Semua lama orang itu di anak menentuku. Anak lupa dia tak ada tepuk. Anak lupa ada tepuk. Jadi yuk, nah kami kira sesuatu yang anak ada bayangnya. Hanya ada bayang katanya nahina naruh saya kuh mon untuk kami jamu. Pak tempat yang hanya ada kuh namun yang naruh tak kuh dengannya. Hanya ada bayang. Tapi bukan hina kata kuh. Nah ada bayang lah boleh itu bawah hina sana untuk memastikan tak kuh. Punya kata kuh, punya nabi kamri, hana abim beri. Jadi, dia tak pegang hana ada kuh, hana ada kuh, becuk nak kuh, hana ada kuh, hana ada kuh. Ya rumah kita barang tu. Ini kan gedupun lah ya. Gedupun lah ya. Pak ingat daerahnya. Mana gedupun pun beja. Ada gedupan tempat kami tu. Jadi nah yang perlu beja kan. Mana bukan anak beja ke deh. Pak tempat yang anak beja ke deh. Ya dia anak membayangkan anak beja. Berarti menyebab tempat belah deh. Yang tinggal ambil kuah anak. Maka anak loba untuk mencari ilmu bilisnya ini. Tetapi empat kawasan yang tak pernah tajak penonton nak ilmu bil kuah bahawa barang dayu nak daerahnya. Yang kami cakap ingin ilmu bil negeri patah persis kedudukannya dan itu. Jadi ini ada kan tamija asa hana ada kuwa sama sekali nya atau belak kan tidak. Oh tamija asa yang kada kuat nah tamija ni berarti asa tak cukupna bel kuwa tapi hana tak cukup bel ini. Nyo ini nak kan dia. Mana dia tu? Kahana pembagiannya? Ini kata kena dah kuat rata tamija. Ku kata ada cukup kuat kan kalau. Ni ada kada cukup kan tidak kalau kada kalau mana tamija hana. Dia boleh mengadali. Ini apa waktu yang membedah? Yang mendukuh tapi hana meyakin. Mendukuh bil kuah tapi hana meyakin bil fi'li. Ini yang akan membedah dengan Allah. Jadi, walau lah ma'lamu. Kata-kata hana mendukuh akannya bil kuah. Sungguh hana lebar dan pada bahawa mendukuh akannya. Bahkan, is ma laisa fi kuwati ilmu yastahil musuh. Karena barang yang tidak ada dalam kuwahlun ilmunya barang, mustahillah usulnya barang. Jadi menyata dalam dalam kuwah di hana ni jangan mungkin nasir. Jadi istimak di sini, sebab bapa di sini di hana nak fikiran, tidak nak jadian. Walau lah dan kalau tidak setungguhlun kalun fahami akannya dengan ma'rifah dan tasawur bagi ajidaknya yang mukrada, sungguh tidak ada lalun dan ketahui akan dapat dengan ma'rifah apabila diberdapatkan dia. Tadi tadi judul-judul di hana al-guri dia menyuruh bicara merokok di hana al-guri kan merokok. Ini waktu kena bicara sesuatu yang merakak. Itu kena buat dan nyokah di merokok atau belum. Maka kena judul ni kena ada kubibut. Nabi kubibut kena ada kubibut. Makna harum kubibut ni kena ada kubibut. Yang jadi mana lah harum pada Nabi nyonya apa mana. Jadi dari hasil dari itu dia tinggal ke nyok. Maka kena ada kubibut. Dan kedepuan yang betul. Maka kedepu karena hidup di sini kalau bawa kedepu. Wahwa kalau ambil ape, dianya yang kami cakapnya lagi lamin belum. Maka sesungguhun lakuri akan zatnya lagi dengan tak tahu. Laminnya lakuri. Mak kunci lebih dalam dengan lakuri. Wahai nama Abdul makanan yang lebih tempat ini. Bukan tidak ada lamin untuk empat. Empat lamin jino. Ia depan bidang ada empat empat lamin jino. Ibe tu bi. Lamin pernah kau berkon. Kuru anda kuri. Yang kami jawab pun di empat tahu di jino. Ia yang paling jah. Jadi kalau bida dibanding ke laminnya, laminnya empat jino. Ia yang kami jah. Jadi yang kaya ini yang dia. Yang kaya ini empat kuru anda kuri. Berarti makrifahnya ilmu bil makan yang sana. Wa anahu fil bait am la dan sesungguhnya langit lam rumuh atau pun rumuh ini yang berbeda. Dan yang kedua keadaannya langit lam rumuh lun fahami akannya dengan ma'rifah dan tasawur. Artinya lun fahami akan bait secara mufrad dan lun fahami akan keadaan lam rumuh secara mufrad dan lun dukuh adanya bil kuwah artinya pada kekuatan lun bahwa lun dan bait dengan keadaannya bil bait dan lun tuntut akan usulnya bil fi'li daripada jihad seperti basar. Lamir tenturi dan keberita di dalam rumah nak daulai lagi. Maksudnya di nak tercapak tau lah. Beri jumpa lima tali. Ini apa pokok? Kena ismik kan lah. Kena faham faham yang ada yakin menolong dengan Nabi Jah. Ini mana ni? Ilmi bahawa titik dalam rumah karena adanya daulai. Titik dalam rumah dan titik tenturi. Ia boleh yang mata. Mita ni punya mita beri jumpa lima tali. Bantang pokok artinya adanya. Tanya tu, kata lawe emang bantik dan muka betul. Ya nanti, nabi kan ada nyo bukan, nanti nyo, kena tak? Nanti, dia ada nazak, oh nyo layaknya, ya kan kata rumpuk. Jadi, waktu kata rumpuk, satu ni itu memang besar kata satu ni. Ini kan kami cakap kata anak satu ni, kata yang nazak ni. Pada hari itu bilbek, maka apabila lu galau nak nyalamit dalam rumah, bisa ya, tuntas dek dengan keadaannya itu lambung. Kau tu ialah kamu. Pakai kata itu lah. Pakai dari kata lagi. Maka menanjit untuk tandun bagi keadaan alam itu hadis. Apabila dan berdapatkannya. Jadi pun alam tak depu. Hadis tak depu. Alam hadis iban pengertian bila depu. Nyo nama adanya. Haji kenapa? Dia tak nama. Seperti nyo. Saya pilih katanya. Yang ini ada tidak. Jadi alam hadisnya kan sesuatu yang anak pernah kadimu. Anak berdepu sama sekali. Tak minta ke. Dan kan biasa kada depu kada yakin bahwa alam hadis dino tak bida nak jadi alam tak depu hadis tak depu keadaan alam yang hadis ni yang hantam dia dengan tuan di jelapin kana, bil kuah kana adanya. Ini untuk yang tinggal di sini. Al-Fasul Rabi di kisah min Burhan ila Burhanillah wa Burhani Dalalah. Pasal yang kukuit pada pembagian Burhan kepada Burhanillah dan Burhan Dalalah. Adapun Burhan Dalalah, fahuwa ayakun al-amrul mudakariru fil mukadimadani ma'lullan wa musababan. Yang ikun Burhan Dalalah, bahwa adalah sesuatu yang mengulang-ulang dalam dua pemukadimah itu ma'lul dan musabab. Al-Wasadi hak wasat yang adalah mukadimah yang adalah maklul dan musabab. Fa inna illata wal ma'lula adalah zamani, karena sesungguhnya illat dan maklul itu melazimi keduanya. Illat dan maklul melazimi keduanya. Maknanya wadena illat dan maklul. Menajib sebab dan musabab, mujib dan mujab yang melazimi. Fa ini tadalal kabil illat ni alal madluli. Maka apabila kata cok gada cok dali, faizah tadlalta bila illati alal ma'luli. Maka apabila kata cok dali dengan illat dia dia ma'lul, maka bermula Burhan itu Burhan illat. Jadi ini yang kacok hukum nadijah itu dari illat dan ma'lul. Ini nabi jadi al nabi muskirun wakun lu muskirin haramun. Apabila memangnya adalah ilah dan maklul, harum ji memang karena mampu, maka Burhan itu pun Burhan ilah. Jadi kon ditunjuk lainnya bahwa yang harum kon tafam yang berarti harum memangnya itu penyebab harum. Jadi tafam harum dari nasebab harumnya. Jadi juzuk nilati juzuk Burhan dan yang adalah dari ilah hukum itu. Maka berulang Burhan itu Burhan ilah. Dan jika kata cok dadi dengan maklul di atas ilah, maka dia itu Burhan dalalah dari maklul kata dadi kepada ilah. Yang itu Burhan dalalah. Menanti jika lo kata cok dadi dengan salah satu dua buah maklul di atas yang lain, yang pun Burhan dalalah. Jadi cuman menyadari yang ilah. Tajuk dadi dari ilah di atas maklul. Yang Burhan ilah menyadari maklul kepada ilah bukan Burhan dalalah. Dari maklul ke maklul yang lain pun itu Burhan dalalah. Contoh maupun misalnya kiyak ilah bina maksusat, contoh kiyak ilah yang balik ini bukan Burhan. Yang lain bagi berarti yang bura-bura ini Burhan, yang banyak dan kiyak bukan balik ilah. Contoh kiyak ilah daripada maksusat atau tak maksus bahwa raja cok dali dia ada hujan dengar du. Cok dali dia ada hujan dengar du. Raimen awannya kan? Awan yang dikandung di. Jadi dari inah tak mampu hujan. Yang ilah karena awan yang dikandung di adalah penyebab itu hujan. Jadi ujiannya maklul, tajuk dari ilah tanpa maklul, yang itu tiap ilah. Wa ala cabang zaidin diaklihi, dan tafam dia atas darah hidup dengan semajuhnya hidup. Darah hidup dengan bajuhmu, tafam dengan darah. Jadi yang ilah, bajuhmu, ilah, darah, maklul. Jadi dari ilah tanpa maklul. Anak ubah maka kata kun man akan ada kafiran bahwa hal sama'an. Sau yang maju le maka dianya urunya bawa dengan kacau. Wadai jun pat akala titik jun saya maju maka di inotro. Ini satu kias. Satu kias man akan ada kafiran bahwa hal sama'an. Wadai jun pat akala kafiran bahwa hal sama'an. Wadai kota dan jika kata kun sesungguh titik kurun roh tubuhi pajuh ia hagaraan banyak dan titik roh kemudian titik maju makanya Burhan dalalah balik dari roh ni tafam kepada lirik maju ia penuh dari lirik maju tafam kisau dari lirik maju tafam berarti roh ini kias ilah dari roh trokai berarti lirik maju maju nak kata lirik maju ป็นเพื่อนรุ่นเราทันถ้าภาพปฏิรูปแบบนี้ยิ่งแก่เลยล่ะWamisaluhu minal kalam. Contohnya dia silat daripada kalam atau daripada mansusah itu kengada. Kullu fi'lin. Wah, muhakama. Fa'ilhu alamun. Kullu fi'lin muhakkamin fa'iluhu alimun wal alimu wal alamu fi'lun muhakkamun fa'iluhu alimun. Titik perbuatan yang gembut, hasil perbuatan yang kokoh, tabuh bangunan yang gemb, fa'iluhu alimun, maka huruf kukuhnya pasti melim. Kan mungkin huruf bangai yang gemb kawan depan timnya huruf bangai ik nebukat ik koh wa dikukuh dua pak ya, nak faham hari kita dulunya punya ik nebukat bangunan tercuh paling kan ini hari dia nebukat rumah ini biasa macam. Jadi setiap perbuatan yang muhakkam pasti fa'ilnya itu malik wal alamu dan bermula alam yang tak kalah dia adalah yang belum muhakkam yang buat yang kau kata maka bermula tanahnya itu malik berarti. Jadinya dari ilat tafam kepada maklum. Nah, contoh kudanya, misalku minal kalam. Contoh minal kalam dari ilmu tauhid berarti. Ini contoh mahdusat. Ini contoh dalam ilmu tauhid. Jadi tafam kepada malim sane dari kaum perbuatan. Ini kuat. Ini belajar apa? Nah balik ya dari keadaan buat yang kau tak faham berhubungan maling ya ku maling murung gara-gara kau berhubungan ku kau berhubungan gara-gara maling gara-gara jarang ni buat kau gara-gara kau berhubungan maka jarang ni tuan sawa jarang ni berhubungan jadi biasa lah namanya. Maksudnya ada dewa misalu, bukan tidak lelah atau lelah, itu adalah setiap yang tidak lelah daripada ilmu kalam. Wa misalu di sedalam ibih dan nanti jadah ini ala lukura filfibhi kauluna. Contoh istidlal dengan salah satu wabah nadijah di atas nadijah yang lain pada kitab fikah itu penelitiannya. Ini maklul dari nadijah. Nyantuk ya tidak lelah di kitabnya. Kemudian kita nyok, adina la yuhibu firmatal musaharah dina menarik wajib hal musaharah gara-gara dina menjirainamnya hana rumnikah mahalimanya bakalanya karena titik wasa' yang hana dikwajib mahramiyah maka hana dikwajib halum titik wasa' yang gara-gara wasa'nya hana mengisbatkan mahram maka hana dikwajib halum hana rumnikah. Wahada lagi mahramiyah ini dina hanya wajib dia akan mahramiyah maka hanya wajib dia akan harun suhara karena sesungguh harun dan mahramiyah tidaklah salah satu keduanya itu ilat bagi yang lain tetapi keduanya itu dua buah nadijah daripada ilat yang satu dan usul salah satu dua buah nadijah ini adalah usul yang lain yang wajib sama ilat karena sesungguhnya itu melalui dia akan ilatnya you know antara harun suhara dengan subut mahramiyah you know dua ini ilat maklul ke. Tetapi bantuan dua itu maklul bagi ilat yang satu. Pakan subut harium dan kawin menjadi harium subut mahramiyah. Mahramiyah dengan mak binamnya pakan. Maka harium menikah ini dibuci dengan sebabnya ini. Berarti sabar sebab walau siapa. Kawata sindro inam dengan sah. Maka subut harium mahramiyah. Subut mahram dia cuma. Ini walaupun dia ini mengenai yang menikah kan yang menikah dan menikah kalau kita watak artinya sebut maharam kalau sebut maharam maka sebut harum maharam sebab hanya sabok sebab sabok jadi sabok sebab kalau sabok sabok dan sambil menyuruh watak dina gara-gara wataknya hanya sebut maharam kemari ini mana mengharapkan yang sebut sih Jadi dari hana rumput muharram kafah ke hana hari muharram. Ya betul, karena dua-duanya adalah maklul bagi kita yang satunya dari maklul kafah kepada maklul yang lain. Jadi sebaliknya terjatuh dari ilah kepada maklul, dari maklul kepada ilah. Ini dari sahabat maklul kafah kepada maklul yang lain. Wan natijah tu sani itu edan sulah jumuh ilah dan natijah yang kedua pula mendalimi ia akan ilahnya. Dan bermula mulazim itu mulazim bila mulazim ilat ilat kota mulazimi mahram maka mulazimi kepada harus syarat. Wajamimu istidalil idlalil perasati min pabilin istidali diri yang jadi oleh Allah. Dan bermula sekalian istidlal perasanya itu daripada pihak istilah dengan salah satu kelompok Nadiyah dari yang lain. Sekalian istidlal firasat itu daripada pihak istidlal dengan salah satu bohong Nadiyah dari yang lain. Jadi hasil-hasil kadang kau dari ilah kepada maklul, kau dari maklul kepada ilah, dari maklul ke maklul. Ini akan terjadi, berarti ini terjadi ini. Jadi ketika terjadi sabuk, gara-gara sabuk tubak, tak fahami kepada yang sabuk itu. Terasa kemenangan kan? Tak prediksi kepada terjadi sabuk itu. Karena ini akan terjadi dari ini, berarti ini terjadi ini. Jadi gempa tsunami, gempa kejadian gunung besar tadi tsunami. Kita di gempa tsunami itu penyebab gempa itu penyebab tsunami itu wayangnya. Main gempa kan terjadi dari kejadiannya yang ada oh berarti itu tsunami terjadi di tempat yang sama lagi. Kata nahu ya sadindu bi kututi amrin fikas fisyati ala irakati timah fitilka di cerita sana. Sehingga sesungguhnya ahli firasa kuno becok dali dengan garis-garis merah pada bahu kameng ya. Iaitu heru darah pada demikian itu menjelur muka dengan garis-garis merah. Oh dia lahir di kameng apa? Dia lahir di kameng dengan garis-garis merah dan ada garu mukanya. Baya tadi itu bersampi yang lalak-lalak dan dicok tadi dengan khalti yang kejadian di atas lah yang menung menungakan nanti kelihatan ya sebab jadual kelahiran yang menungakan ya jodia walau yang kini mudarika dan tidak mungkin ada demikian terjadi dengan jalan dalasum Nadiyah yang terjadi daripada sebagian satu. Jadi Nadiyah nah badung-badung Nadiyah yang hasil dari sabuk tubal. Jadi sabuk tak terjadi, ini sabuk itu pasti terjadi. Warna pasir dan tidak kamu simpan daripada madari akal hasil tinggi kadar, karena sesungguhnya itu lagi yang alawah dari lebih busuk. Kamu melangkahi hasilnya mentalnya mentang kamu melangkahi dari lebih busuk. Waman arada masih dan alim dan siman yang dikendaki lebih darinya maka tidak diukur akannya daripada kitab. Ulah kita nak makun nazar ini, makun nazar dan kita miliarul ini wal nasahil dan tidak ada yang berbimbang sekarang dengan kutub yang kulitnya yang nak kutub poros kutub dasar kemasan yang ikut alati yang berputar di atasnya oleh ilmu usul. Walhamdulillahi wadah puja kepada Allah diberinya Allah selalu dan selalu menjadi sekalian makhluk Allah Muhammad dan al yang Muhammad dan satu sekalian sahabat Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu.